رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا. Para pemirsa SNTV, para pendengar, ikhwan, akhwat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan taufik Allah semata, Allah kembali pertemukan kita dalam kajian kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, buah karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita telah tiba pada pembahasan tentang efek-efek maksiat. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, faslun, wa minha anna al-ma'siyata sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'aynihi. Dan di antara efek maksiat bahwasanya ia adalah merupakan sebab betapa hinanya seorang hamba di hadapan Tuhannya, dan betapa dia telah jatuh kedudukannya di mata Tuhannya Allah Jalla wa Ala. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah, hanu alaihi fa'asawhu walau azzu alaihi la'asamahum. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hanu alaihi fa'asawhu, karena mereka hina di hadapan mata Allah, maka karena itulah mereka berani bermaksiat kepadanya. Walau azzu alaihi la'asamahum, sekiranya mereka itu mulia di sisi Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka dari maksiat. Karena mereka hina di hadapan Allah, Allah biarkan mereka dalam maksiat. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Apabila seorang hamba hina di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala, maka takkan ada yang dapat sedikit jua pun mampu menghormatinya, memuliakannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, barang siapa yang Allah hinakan, siapakah yang mampu untuk memuliakannya. Yang bermaksiat berarti hina di hadapan mata Allah SWT. Seseorang yang Allah hinakan, tak akan ada yang mampu memuliakannya. Wa in azzamahumun nasu fil zahiri lihajatihim ilaihi, kalaupun sekiranya manusia tetap mengagungkannya, boleh jadi karena faktor lain, boleh jadi lihajatihim ilaihim, karena manusia butuh kepada mereka. Kadang-kadang yang bermaksiat adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan. Hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan mereka dimuliakan manusia, katakan dimuliakan manusia lihajatihim ilaihim, karena ada hajat manusia kepadanya. Karena orang ingin menjilatnya, mendapatkan kedudukan di hatinya, karena ingin hartanya, jabatannya, kekuasaannya. Bagi Allah tetap hina. Diberikan dia berbagai macam anugerah berupa kekayaan, jabatan, kekuasaan, tapi bermaksiat dia hina di mata Allah SWT. Kalaupun Anda bertanya, mengapa dia dimuliakan manusia, Ustaz? Mengapa dielulukan? Ya, mengapa orang senantiasa mengangkat tangan hormat kepadanya, ta'zim kepadanya, membentangkan untuknya karpet merah, mempersilahkannya? Jawabannya, bukan karena mereka mulia di mata Allah, tapi karena lihajatin nasi ilaihim, karena manusia butuh kepadanya. Ya, hakikatnya hati mereka tak menyukainya. Menyukainya karena sesuatu. Au khaufan min syarrihim, terkadang manusia terpaksa diagungkan karena takut daripada kejahatannya. Dimuliakan, dihormati karena takut terhadap takut dengan kekuasaannya, jabatannya. Fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuhu. Padahal dalam hati kecil mereka, mereka tak menyukai orang tersebut, begitu hina. Tapi zahirnya mereka muliakan karena ada hajat. Zahirnya mereka muliakan karena takut dengan kekuasaannya, dengan hartanya. Ini dampak maksiat, subhanallah. Wa minha, di antara dampak maksiat lainnya, annal 'abda la yazalu yartakibu dzamba hatta yahunu 'alayhi wa yasghuru fi qalbihi. Sesungguhnya hamba terus-menerus melakukan dosa hingga akhirnya begitu mudah baginya melakukan dosa tersebut, menjadi kebiasaannya, menjadi candu dengannya, wa yasghuru fi qalbih, akhirnya maksiat tersebut dianggapnya hal yang biasa, kecil, sepele di hatinya. Orang yang mengerjakan maksiat berketerusan lambat laun jadi biasa. Orang awal pertama kali berzina berat baginya, tapi sekali dilewati, kedua, ketiga, jadi biasa. Subhanallah. Orang membunuh paling berat adalah ar-rasasul awal. Peluru pertama yang ditembakkan itu paling berat bagi seorang. Ketika telah keluar peluru pertama, pelor pertama telah menembus jantung manusia, dia telah membunuh sekali, membunuh kedua gampang baginya. Ya, membunuh ketiga lebih gampang, lambat laun membunuh manusia biasa baginya. Maksiat itu awal yang pertamanya yang berat, setelah itu menjadi ringan, bahkan menjadi kebiasaan, bahkan menjadi candu. Wadhalika alamatul halak, dan itu dampaknya, ya, dan itu menunjukkan alamatul halak, ada padanya tanda-tanda kebinasaan, akan binasa dia, celaka dia. Orang korupsi awalnya kecil, biasa, ya, seperak, dua perak, kecil, lambat laun, kedua, ketiga, keempat, subhanallah, jadi ringan baginya korupsi, jadi mudah baginya korupsi. Makan uang suap awalnya berat, lambat laun dibiasakan, dia menjadi darah daging baginya. Tak lagi dia merasa khawatir dengan uang makan suap yang diberikan kepadanya. Terpaksa kadang orang menyuapnya karena jabatannya, karena kekuasaannya. Subhanallah. Wa dzalika alamatul halak, dan itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda kebinasaannya. Fa inna dhanba kullama saghara saghara fi 'ayni al-'abdi 'azama 'inda Allah, karena yang namanya dosa tiap kali dia dipandang mata manusia adalah kecil, maka akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dhakara al-Bukhari fi sahihi, al-Imam al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, an Ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud qala, berkata Ibn Mas'ud, innal mu'mina يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. Orang mukmin melihat dosa-dosa yang dia lakukan bagaikan posisi seseorang yang ada di bawah gunung yang dia khawatir gunung akan longsor menimpa dirinya. Subhanallah. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. Adapun orang yang selalu melakukan dosa, orang fasik, dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan meski banyak bagaikan, ya, bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis seperti ini, dosa besar bagaikan lalat di hidungnya. Ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang fasik. Subhanallah. Dianggap ringan, dianggap perkara yang gampang. Kenapa? Karena telah menjadi kebiasaan. Faslun wa minha fasal, dan di antara sebab dan dampak negatif lainnya, wa minha anna ghayrahu minan nasi wad dawabi ya'udu 'alayhi syu'mu dhunubihi fayahtariqu huwa wa ghayruhu bi syu'mi dhunubi wadh-dhulmi. Di antara efek maksiat lainnya, anna ghairahu minan nas, orang-orang lain selain dirinya, padahal dia berbuat maksiat, tapi orang-orang lain, waddawa, bahkan binatang-binatang yang melata, ya'udu 'alaihi syu'mu dhunubihi fayahtariqu huwa wa ghairuhu bi syu'mi dhunubi wa dhulmi. Orang-orang yang di luar dirinya, binatang-binatang ternak, binatang yang melata, semuanya terkena sial dengan sebab dosanya. Subhanallah. Akhirnya fayahtariqu huwa wa ghayruhu, terbakarlah dia dan lain-lainnya bi syu'mi dzunub, dengan sialnya dosa, wa dzulmi, dan sialnya kezaliman. Lihatlah wabah corona yang menimpa manusia. Gara-gara apa? Jawabannya gara-gara dosa. Dosa apa? Dosa manusia kepada manusia, kezaliman yang dahsyat. Bangsa-bangsa besar menjajah bangsa-bangsa yang kecil, mengambil kebaikan-kebaikan mereka, mengambil segala yang ada di negeri-negeri mereka. Subhanallah. Bangsa-bangsa zalim menumpaskan orang-orang yang lemah, lihatlah betapa banyaknya kezaliman di mana-mana. Subhanallah. Ya, ini dosa-dosa. Dampaknya adalah seluruh manusia terkena. Subhanallah. Bahkan terkadang binatang-binatang pun turut kena imbasnya, menjadi sial. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, ya, innal hubara latamutu fi wakriha min zulmi dhalim. Bahkan terkadang ada burung-burung itu yang mati di sangkarnya disebabkan karena kezaliman orang zalim. Lihatlah yang membakar hutan, zalim. Apa dampaknya? Dampaknya manusia terkena seluruhnya dengan sebab pembakaran hutan-hutan tersebut. Ya, bahkan dampaknya sampai ke negeri-negeri tetangga, asapnya semua terkena, membahayakan paru-paru. Subhanallah, rusaklah ekosistem, rusaklah segala macam binatang-binatang yang di sana. Allahu Akbar, terbakar habis karena kezaliman manusia. Setelah itu muncullah longsor, muncullah banjir, dampak daripada kejahatan manusia. Wa qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid, innal bahaima tal'anu usat bani Adam. Sesungguhnya binatang-binatang benar-benar menyumpah serapah melaknat para pelaku kemaksiatan dari anak Adam. Idza ishtaddat as-sanah, ketika bersangatan kesulitan hidup, kelaparan, kemarau panjang. Wa amsakal matar, hujan tak turun-turun. Wa taqulu, berkatalah binatang-binatang, hadza bisyu'mi ma'siyati ibni Adam. Ini tak turun hujan, ini kekeringan panjang, ini kelaparan. Subhanallah, semua karena sialnya maksiat anak Adam. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, dawabul ardi wa hawamuha hatta al-khanafis wal-aqarib yaquluna muni'na al-qatra bidhunubi ibni Adam. Berkata Ikrimah, seluruh binatang-binatang yang melata di permukaan bumi ini, bahkan segala macam bentuk binatang-binatang, ya, yang berbisa, subhanallah, sampai segala macam bentuk-bentuk binatang-binatang berbisa, kelabangkah dia, kemudian kalajengkingkah dia, semuanya mereka berkata, muni'na al-qatra bidhunubi bani Adam. Tak turun rahmat Allah berupa hujan disebabkan karena dosa-dosa anak Adam. Fala yakfihi iqabu dhanbihi hatta yabu'a bila'natin man la dhanbi la'nati man la dhanbalah. Maka tak cukup perbuatan dosa yang dilakukan menimpa dirinya semata. Ya. Bahkan laknat dari seluruh makhluk yang menyumpah serapahnya menambah semakin berat dosanya. Subhanallah. Semua makhluk melaknatnya, menyumpah serapahnya. Jangan dikira pembakar hutan, pembuat kezaliman tak dilaknat makhluk. Mereka melaknatnya, para koruptor, para bajingan. Subhanallah. Pemakan uang rakyat, jangan dikira tak dilaknat. Mereka dilaknat oleh manusia. Subhanallah. Dilaknat oleh malaikat, oleh binatang-binatang. Wallahu musta'an. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, fasal berikutnya, wa minha, di antaranya, annal ma'siyata turithu dhulla wala budda. Sesungguhnya yang namanya kemaksiatan itu akan mewariskan kehinaan. Kemaksiatan itu akan membuahkan kehinaan dan itu harus terjadi. Fa innal 'izza kullal 'izzi fi ta'atillah. Sesungguhnya segala macam bentuk kemuliaan itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Kehinaan ada kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihatlah maling, kenapa dia harus lari? Karena takut dengan sebab maksiatnya. Subhanallah. Takut dengan sebab maksiatnya. Kehinaan. Lihatlah ketika tertangkap para para pengedar narkotik, misalnya para pengedar narkoba tertangkap, koruptor tertangkap, mereka akan tutup mukanya. Kenapa? Malu. Dan ini dampak daripada hinanya kemaksiatan. Kadang-kadang seorang berbuat maksiat, dia malu dengan istrinya, malu dengan anaknya, takut diketahui istrinya, takut diketahui anaknya, karena ini maksiat. berkata Rasulullah, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang melintas di hatimu yang engkau takut manusia mengetahuinya. Itulah dosa. Subhanallah, para koruptor ya, mereka khawatir ketangkap. Karena ini adalah kehinaan dosa, takut mereka. Ya, subhanallah. Orang berbuat maksiat menjadi hina. Sehebat apapun dia akan menjadi hina. Qala ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa ingin kemuliaan, maka kemuliaan itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kau ingin kemuliaan, ikuti Allah. Taati dia, engkau akan dimuliakan Allah, dimuliakan oleh manusia. Ay falyatrubha bita'atillah. Maka tuntutlah kemuliaan itu dengan ketaatan kepada Allah. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'ati. Illa fi ta'atih. Orang tak akan pernah mendapatkan kemuliaan kecuali dengan berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana min doa ba'd salaf, di antara doa sebagian ulama-ulama salaf, Allahumma a'izzani bi ta'atika, ya Tuhan, muliakan aku dengan berbuat taat kepadamu. Wa la tudhillani bi ma'siyatik, jangan kau hinakan saya dengan maksiat saya kepadamu. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan Basri, innahum wa in taqdaqat bihimul bighalu, sekiranya ya mereka mendengar suara bighal, wa hamlajat bihil baradhin, mereka mendengar suara kuda datang, inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum, sesungguhnya kehinaan maksiat tidak akan dapat meninggalkan hati-hati mereka. Datang kuda, datang bighal, dikira datang polisi yang akan menangkapnya. Mendengar suara sirin, dikira polisi akan menangkapnya. Dekat kepadanya polisi, dia ketakutan. Tak pernah mereka selamat daripada rasa takut. Aballahu illa an yudhalla man asahu. Allah enggan kecuali akan menghinakan siapa yang menentangnya. Berkata Abdullah Mubarak, wa qala Abdul Mubarak, Ibn Mubarak membuat 3 bait syair tentang dosa. Ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Waqad yurithu dhulla idmanha. Sungguh akan menggiring seseorang pada kehinaan ketika dia telah menjadi kecanduan dengannya. Wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa adalah merupakan membuahkan hati yang hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha. Sebaik-baik bagi dirimu adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Wa hal afsadad dina illa al-muluku. Bukankah agama ini rusak sebabkan karena raja-raja? Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan para ulama-ulama yang buruk bahkan para ahli ibadahnya. Iya, ini yang merusak dunia. Yang merusak dunia adalah para penguasa yang zalim. Yang merusak dunia adalah para ulama-ulama yang tahu kebenaran tapi menentangnya, mengakal-ngakalinya, mempelintirnya sesuai hawa nafsunya. Yang merusak agama adalah para ahli ibadah yang bodoh, yang ditiru manusia. Dikira mereka memiliki ilmu karena ketaatan dalam beribadah, padahal mereka jahil sejahil-jahilnya. Subhanallah. Pada saat sekarang ini ketika virus wabah yakni melanda dunia, sebagian orang-orang yang zahirnya seolah-olah alim dengan tampilannya, subhanallah, dengan jubahnya, mungkin dengan jenggotnya, dengan serbannya, ya, merusak pemahaman manusia, mengatakan tak perlu takut corona. Takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang takut soal ke masjid itu hanyalah orang-orang munafik. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu orang soal di masjid. Seolah-olah tak soal di masjid bagi mereka adalah orang munafik. Subhanallah. Mereka tak mengindahkan larangan penguasa. Mereka tak mengambil pelajaran daripada saudara-saudara mereka yang terkena COVID-19 ini. Subhanallah, yang beratus jumlah mereka tak mengambil pelajaran. Bahkan sebagian negeri dari mereka datangnya penyakit ini, wabah ini. Subhanallah. Pulang daripada ijtima'nya mereka, mereka menyebar ke seluruh dunia. Di sanalah mereka menyebarkan virus, wallahul musta'an. Ya, atas nama agama. Ya, dilarang Jumat, mereka buat juga Jumat. Dengan alasan apa? Kamilah orang-orang yang patuh taat kepada Allah. Yang taat, yang patuh akan Allah lindungi. Subhanallah. Andai kata kau tahu di masjid itu ada harimau, ada singa, kau tetap salat Jumat, kau membunuh diri. Subhanallah. Ya. Dan virus ini kau lihat bagaimana ketika dia menjangkiti dahsyat. Orang mati bergelimpangan di jalan-jalan. Subhanallah. Maka jangan kau tiru kebinasaan sebagaimana negeri-negeri yang telah binasa. Hancur mereka. Ekonomi mereka hancur lebur. Jalan-jalan sunyi, senyap. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Kekurangan peti mati. Subhanallah. Kekurangan tempat menerima pasien. Di rumah sakit-rumah sakit tak ada tempat. Mereka diganggang. Subhanallah. Kalau belum mau mati, enggak bisa masuk ke rumah sakit, disuruh pulang sendiri. Obati sendiri, mandiri. Subhanallah. Apakah menunggu terjadi hal semacam ini baru kita katakan? Ya, sekarang baru kita ya stay at home. Sekaranglah baru kembali ke rumah. Tidak. Maka hati-hati dengan fatwa-fatwa semacam ini. Seolah-olah mereka yang lebih mengerti daripada para ulama-ulama kibar yang telah memfatwakan di rumah salat. Beribadah di rumah. Sebagian mengkiaskan dengan berbelanja di pasar masih boleh, bekerja perusahaan masih boleh, kenapa tak boleh jemaah? Subhanallah. Sifatnya darurat. Orang berbelanja masih bisa menjaga jarak. Subhanallah. Dan sifatnya darurat, kalau tak belanja, tak akan berlangsung kehidupannya. Kalau kau tak sholat di masjid, engkau akan tetap hidup. Engkau bisa kerjakan di rumah. Subhanallah. Gara-gara hujan, Rasulullah izinkan engkau sholat di rumah. Hujan tak sefatal daripada dampak corona ini. Subhanallah. Maka jangan dengarkan fatwa-fatwa yang tak terpijak di atas ilmu yang benar. Dari orang-orang bodoh yang berlagak alim. Subhanallah. Jangan dengarkan mereka. Jangan kau takjub dengan penampilan mereka, zahir mereka. Subhanallah. Ini yang merusak dunia. Orang-orang bodoh yang berlagak alim, orang-orang alim yang munafik, tak mengamalkan ilmunya, dan para penguasa-penguasa yang zalim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasal yang terakhir pembahasan kita malam hari ini, annal ma'asi tufsidul aqla. Kemaksiatan itu bisa merusak akal. Fa inna lil 'aqli nuran, akal itu memiliki cahaya. Wal ma'siyatu tudfi'u nurul 'aqli, datangnya maksiat akan memadamkan cahaya bagi akal. Wala budda, dan itu harus. Wa idza tufi'a nuruhu dha'ufa wa naqas, ketika telah padam cahaya akal maka melemahlah dia, berkuranglah dia. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Taklah ada orang bermaksiat kepada Allah sehingga hilang akalnya. Lihatlah ketika orang telah tergila-gila dengan maksiat, hilang akal sehatnya lagi, tak bekerja. Mau dia berselingkuh, meninggalkan istri yang halal dengan pelacur-pelacur yang haram. Subhanallah. Dengan istri orang dia berselingkuh, akalnya hilang, dampak daripada maksiat. Wallahul musta'an. Hilang ketika itu akalnya, tak tahu dia dampaknya, fatalnya. Berapa banyak yang terkena skandal-skandal semacam ini daripada para penguasa jatuh terjerambab gara-gara skandal maksiat. Allahu musta'an. Akal hilang. Allahu akbar. Narkoba menghilangkan akal, fungsi akal. Subhanallah. Wa hadha dhahirun fa innahu law hadarahu 'aqluhu la hajazahu 'anil ma'si. Dan ini tampak jelas, kalau ada akal sehatnya, dia akan pasti akal sehatnya akan melarang dia bermaksiat. Subhanallah. Kalau ada akal sehatnya pasti melarangnya untuk korupsi, manipulasi, menipu. Wa huwa fi qabdhatir rabb ta'ala wa tahta qahri, apalagi dia di dalam genggaman Allah, di bawah kekuasaan Allah. Wa huwa muttali alaih, Allah melihatnya. Wa fi darihi, dan dia ada dalam negeri ciptaan Allah SWT. Wa ala bisatihi, di atas buminya. Wa malaikatuhu syuhudun alaihi, malaikat-malaikat menyaksikannya. nadhiruna ilaihi, melihatnya, wa wa'idul Qur'an yanhahu, sementara Qur'an yang penuh dengan peringatan senantiasa melarangnya, wa wa'idul iman yanhahu, demikian juga panggilan imannya melarangnya, wa wa'idul maut yanhahu, sementara bayangan kematian yang tiba-tiba bisa datang juga telah melarangnya, wa wa'idun nari yanhahu, demikian juga ketakutan dengan bencana neraka, dahsyatnya api neraka, melarangnya bermaksiat. Walladzi yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirati adhafu adhafi ma yahsul lahu min as-sururi wal ladati biha. Subhanallah. Segala macam kebaikan dunia yang terluput, kebaikan akhirat berlipat-lipat ganda, lebih dahsyat dibandingkan sedikitnya kenikmatan maksiat yang dia rasakan. Fahal yuqdimu ala istihanati bidhalika kullahu wal istighfab bihi dhu aqlin salim. Apakah berani untuk melakukan segala macam bentuk maksiat ini? Ya, menganggap dia ringan. Orang memiliki akal yang sehat? Jawabannya tidak. Orang bermaksiat sudah tak sehat lagi akalnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sisi materi yang dapat kita sajikan pada malam hari ini. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita akan melihat soal-soal untuk malam hari ini yang telah masuk. Ustaz, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, mana yang lebih dahulu, Allah ciptakan arasy atau pena? Mohon penjelasan. Dalam hadis-hadis Nabi, ya, disebutkan bahwasanya awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan qalam, pena, dan ini pendapat sebagian ulama. Makhluk pertama yang diciptakan adalah qalam, pena, yang dengannya Allah menulis segala macam bentuk takdir. Pendapat kebanyakan ulama yang Allah pertama kali ciptakan adalah arasy. Karena setelah Nabi menyebutkan tentang awwalu ma khalaqallahul qalam, kata Nabi wa kana arsyu 'alal ma, dan adalah arasy di atas air. Jadi kebanyakan ulama mengatakan makhluk yang diciptakan Allah pertama kali adalah arasy. Subhanallah. Bolehkah kita, pertanyaan kedua, bolehkah kita Ustaz bekerja pada seseorang tanpa ada kesepakatan gaji? Jadi kalau diberi cukup, alhamdulillah, diberi kurang, alhamdulillah. Subhanallah. Dalam perkara-perkara muamalah duniawi, tak mengapa orang bertanya berapa upahku, berapa gajiku. Andai kata dia tak bertanya berapa upahnya, disesuaikan dengan standar kebiasaan. Misalnya dia bekerja sebagai tukang, ya, maka kembalikan kepada standar. Andai kata dia tak membuat kesepakatan dia berapa gajinya, maka wajib bagi yang memberikan gaji kepadanya untuk memberikan gaji standar. Misalnya tukang standarnya 150 ribu, wajib diberikan demikian. Ya, misalnya dia hanyalah helper yang membantu-bantu belaka, kebiasaan gajinya 100, berikan sesuai dengan kebiasaan jika tak ada kesepakatan. Subhanallah, jika muncul perselisihan, kembalikan kepada kebiasaan. Ustaz, bagaimana tips menghadapi futur pada masa sekarang ini? Subhanallah, sekarang adalah waktu yang paling baik untuk segera bertobat, segera memperbanyak amal saleh. Sekarang kematian membayangi di mana-mana. Engkau tak tahu kapan kau mati. Subhanallah, engkau keluar khawatir virus corona mematikanmu, membunuhmu. Kapan lagi waktunya bertobat? Inilah waktu yang paling cocok, sesuai bagimu bersiap-siap menerima kematian dengan memperbanyak taubat, beramal saleh. Kau lihat orang-orang sudah mati bergelimpangan sebabkan karena virus corona. Subhanallah. Maka hendaklah ini menjadi peringatan bagimu agar bersiap-siap. Jangan lagi berlalai-lalai, berleha-leha. Subhanallah. Supaya tak futur, banyak-banyak engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan segala macam kewajiban-kewajiban dia perintahkan. Selalulah untuk berusaha banyak-banyak beramal saleh, bersedekah, berzikir, membaca Quran, menyambung silaturahmi, subhanallah, memperbanyak salat sunnah dan seterusnya. Kerjakan. Ya. Banyak-banyaklah engkau berusaha untuk tetap ada waktumu dalam menimba ilmu, mendengarkan kebaikan, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana kalau membaca Qur'an nazilah dibaca pada saat 5 waktu? Ya, Qur'an nazilah dibaca dalam 5 waktu tak mengapa. Ustaz, benarkah anak kecil yang belum baligh atau belum sunat dapat memutuskan saf salat? Tidak. Anak kecil jika memang dia telah paham bagaimana salat, tak memutuskan salat. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama Anas, dan di samping Anas ada anak yatim dan bersama Ummu Sulaim, maka Rasulullah salat di depan menjadi imam, di belakangnya Anas dan anak yatim, kemudian paling belakang Ummu Sulaim. Ini menunjukkan bahwasanya anak yatim ini, anak yatim adalah anak yang belum baligh, ya, dianggap safnya, bukan dikatakan dia mematakan saf karena didudukkan dengan Anas sejajar. Sekiranya dia tak dianggap, seharusnya Anas berdiri di samping kanan Rasulullah SAW. Oleh karena itu tak benar anak-anak memutuskan saf. Tapi jika anak ini belum mengerti solat, kadang-kadang dia pergi, kadang masuk, nah, disitulah kadang-kadang kewalahan. Ya, makmum dibuatnya. Mereka menyatukan, harus merenggang. Setelah Sabtu merenggang, mereka berusaha merapatkannya. Maka anak-anak semacam ini untuk sementara lebih baik tidak dibawa ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.